raimu dan tak bisa ku hindari. Mungkin saatnya kau tahu semua ini hanya dirimu yang kini ada di hati. Apakah salah hati ini bila menyimpan rasa itu? Ku tak tahu harus bagaimana biar semua ini terjadi apa adanya. Di mataku kau bisa membuatku bahagia. Ku ingin selalu bersama dirimu. Ku janjikan cinta yang takkan berubah. Cintaku kepadamu setia selamanya. No, no, no, no. Apakah salah hati ini?